Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan bersama pada kesempatan ini membaca syarah keterangan Asy-Syaikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah, penjelasan atas kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan kitab ini Usulus Sunnah adalah sebuah risalah yang sangat penting yang menjelaskan prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip keyakinan, pokok-pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang prinsip-prinsip ini banyak diselisihi, banyak ditinggalkan oleh Ahlul Batil, Ahlul Ahwa, terlebih di akhir zaman, sehingga merupakan kewajiban bagi kita semuanya, ma'asyiral muslimin, untuk belajar agar akidah kita ini benar. Tidak cukup hanya baik dari sisi lisan dan jasad saja, tetapi yang dimaukan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya adalah kebaikan hati juga. Orang-orang yang selamat nanti pada hari kiamat adalah man atallaha biqalbin salim. Seorang yang datang kepada Allah, menjumpai Allah dalam keadaan hati yang salim, yang selamat. Ya. Sekarang ini kan banyak orang-orang yang mengatakan yang penting, ya, apa namanya? Yani hanya sebagian saja. Ada yang mengatakan yang penting hatinya. Karena begian, ya. Walaupun tidak sholat, walaupun tidak melakukan apa namanya amalan-amalan zahir, yang penting hatinya. Ini salah. Dan jelas orang ini hatinya tidak baik. Kalau hati orang itu baik, ini saya akan baik juga, apa? Lahiriahnya. Ya. Ada orang yang memperbaiki luarnya saja, namun hatinya tidak dia perbaiki. Seperti orang-orang munafik. Baik di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Baik ketika mengucapkan salam. Baik di hadapan Nabi. Infaknya, sholatnya, sodakohnya. Tapi ternyata hatinya itu jauh dari agama yang mulia ini. Sehingga mereka orang-orang munafikun, dikatakan oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu justru berada pada neraka yang paling apa? Bawah. Karena jeleknya hati mereka. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, pembahasan akidah termasuk pembahasan yang sangat penting dalam kehidupan kita ini. Mencocokkan akidah kita dengan akidah Rasul, mencocokkan akidah kita dengan akidah para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Kita telah sampai kepada pembahasan, kita lanjutkan pembahasan tentang Al-Quranul Karim. Apa keyakinan kita tentang Al-Quranul Karim? Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Ini sesuatu yang wajib kita yakini. Karena itulah keyakinan Rasul, keyakinan para sahabat. Al-Quran itu kalamullah, kalamnya Allah, firmannya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang berbicara. didengarkan oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan apa yang didengar itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disampaikan itu juga tentunya, atau yang disampaikan itu adalah kalam Allah, firman-Nya Allah. Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat. Para sahabat menyampaikan kepada tabi'in, ditulis di mushaf. Yang ditulis, yang dihafalkan, yang dibaca, yang kita dengar dari apa? Asritah, kaset-kaset, ya. Itu semuanya adalah kalamullah, firman-Nya siapa? Allah. Ucapannya Allah. Bukan ucapannya Jibril, bukan ucapannya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang namanya ucapan itu disandarkan kepada yang pertama kali apa? Mengucapkan. Naam. Dari sini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya. Kita juga diingatkan dengan keyakinan ahli sunnati wal jamaah bahwasanya Allah memiliki sifat kalam. Allah itu berbicara. Ya. Karena lawan dari sifat kalam adalah apa? Tidak bicara, bisu. Dan itu adalah sifat naqs, sifat aib dan cela dan cacat. Dan Allahu jalla wa ala munazzahun, disucikan dari sifat apa? Cela, cacat. Ya. Naam. Allah jalla wa ala memiliki sifat kalam, berbicara. Yang pembicaraan Allah itu bisa didengar. Bisautin, dengan suara. Walaupun kita tidak bisa mendengar saat ini, ya. Tetapi ada makhluk-makhluk Allah yang Allah izinkan untuk mendengar, seperti malaikat Jibril, para malaikat mendengar, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar langsung firman Allah ketika beliau naik ke langit dalam perjalanan Isra Mi'raj. Ya. Adapun kita tidak di dunia ini. Namun nanti di hari kiamat fil jannah insyaallah taala Allahu jalla wa ala berfirman. Di mahsyar pun demikian. Ya. Iya. Dan hadis yang pernah kita baca pada pertemuan yang telah lalu telah kita sebutkan. Ya, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Tidak ada di antara kalian kecuali betul-betul akan diajak bicara oleh Rabb-nya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah. Itu kan sabda Nabi yang jelas, ya atau tidak? Jelas sudah. Berarti Allah memiliki sifat kalam. Allah itu berbicara dan akan mengajak bicara hambanya. Dan didengar oleh siapa? Hambanya. Jangan disimpang-simpangkan maknanya. Karena ahlul batil mengatakan, masa Allah berbicara? Kalau berbicara berarti harus ada kerongkongan, harus ada lidah, harus ada a'udzubillah. Apakah yang berbicara itu, yakni ini namanya orang apa? Ya. Tidak beradab kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk saja bisa bicara walaupun tidak punya apa namanya. Tidak harus. Jangan berbicara seperti itu. Ini namanya membayangkan sesuatu yang tidak boleh. Wahada haram. Nanti pada hari kiamat, mulut-mulut manusia dikunci. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat. Kulit-kulit berbicara. Tangan berbicara. Kaki berbicara. Anda beriman atau tidak dengan ayat ini? Ya, kita beriman. Ya. Baik. Wabillahi taufiq. Jadi, Al-Quran adalah kalamullah. Dan kita meyakini Allah memiliki sifat kalam. Allah berbicara. Ya. Sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak boleh kita menanyakan kaifiyah bagaimananya. Nah, ini tidak boleh. Kaidah yang diucapkan oleh Imam Malik rahimahullah, Imam Malik mengatakan, ya, dan ini berlaku untuk sifat kalam, ya, kita terapkan untuk sifat kalam, al-kalamu ma'lum. Sifat kalam berbicara itu ma'lum, diketahui, ya, ini diketahui maknanya. Kalam itu dalam bahasa Indonesia apa artinya? Berbicara. Ya, Allah berbicara. Tetapi al-kaifu majhul. Tetapi kaif, bagaimananya, bagaimana Allah berbicara majhul, kita tidak tahu. Tidak dikasih tahu. Dan akal kita tidak sampai. Maka tidak boleh berbicara dan bertanya-tanya bagaimana berbicaranya siapa? Allah. Tidak boleh, haram. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan orang yang bertanya tentang bagaimana sifat kalamnya Allah, bagaimana sih Allah kalau berbicara? Ini pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, pertanyaan yang batil, pertanyaan yang seperti ini adalah bid'ah. Wal imanu bihi wajibun, kewajiban kita hanyalah mengimani. Ya. Qala Syekh Rabi Ibn Hadi, an-nida la yakunu illa biharfin wa sautin yaliku billah. Allah Jalla wa'ala ya, berbicara. Dan dalam Al-Quran disebutkan banyak yang menunjukkan bahwasanya Allah itu berbicara. Dan pembicaraan Allah itu didengar. Seperti dalam surah Asy-Syu'ara ayat 10 Allah mengatakan, wa'idh nada rabbuka Musa. Dan ingatlah ketika Rabbmu Allah menyeru Musa. Namanya menyeru. Seruan itu sesuatu yang didengar suaranya. Dan Nabi Musa betul-betul mendengar firman Allah. Ini diantara hamba Allah yang diajak bicara oleh Allah di dunia ini. Yaitu Nabi siapa? Musa. Ya. Jadi yang namanya nida, seruan itu, la yakunu illa biharfin wa sautin. Mesti dengan saut. Dengan apa? Suara yang didengar. Wa harfin. Dan mesti terdiri dari apa? Huruf. Jadi Al-Quran itu huruf. Makanya Nabi mengatakan, ya, bacalah Al-Quran dan setiap huruf Al-Quran itu akan mendapatkan satu hasanat dan satu hasanat dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti Al-Quran itu terdiri dari apa? Huruf-huruf. Ya atau tidak? Dan Al-Quran kalamullah. Berarti kalam Allah Azza wa Jal itu bisautin wa harfin. Dengan suara. Ya, suara yang didengar oleh Jibril tentunya. Wa harfin dan huruf. Ya. Dan kita meyakini bahwasanya, ya, sifat Allah itu beda dengan sifat apa? Makhluk. Ini kaidah penting untuk kita pegang. Sama-sama ilmu. Allah punya sifat ilmu. Manusia juga punya sifat ilmu. Ya atau tidak? Tapi apakah ada yang mengatakan ilmunya Allah sama dengan ilmunya makhluk? Kan tak ada. Beda. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Sifat kalam juga demikian. Ya. Yeah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam berbicara. Manusia juga bisa berbicara. Tetapi jangan sekali-kali kamu menyamakan sifat kalamnya Allah dengan kalamnya siapa? Manusia. Ya. Yeah. Jangan kamu samakan suaranya Allah dengan suaranya manusia. Hurufnya kalam Allah, ya, dan hurufnya ucapan apa? Manusia. Kalau manusia kalau bicara itu keluar huruf dari makhraj, dari apa? Makhraj. Ya. Huruf ba itu mesti keluarnya dari apa? Bibir, ya. Ada huruf ba yang bisa keluar dari kerongkongan. Ada yang bisa? Huruf ba bisa keluar? Tidak bisa. Ada yang bisa? Baik. Ini bantahan bagi orang-orang apa? Qadariyah. Orang Qadariyah itu mengatakan perbuatan kita itu kita yang menciptakan. Itu Qadariyah. Dibantah. Kalau memang kamu yang menciptakan perbuatanmu, tolong keluarkan huruf ba dari apa? Kerongkongan. Bisa enggak? Tidak bisa, kayak orang bisu akhirnya. Ya. Huruf nun keluarkan dari kerongkongan. Sampai mati tidak bisa keluar huruf apa? Nun. Iya ya, kan? Huruf nun itu ada makhrajnya, huruf ba ada makhrajnya. Iya. Mulai antum pada coba kan? Ya, monggo dicoba, silahkan di rumah ngaca huruf sod, mim itu mesti ada tempatnya masing-masing. Nah, yang seperti ini jangan dan tidak boleh disamakan dengan siapa? Allah tidak bisa dan tidak boleh disamakan. Yeah. Karena pikiran-pikiran kotor itulah yang kemudian akhirnya, oh, kalau begitu kalau Allah berbicara berarti harus seperti ini, harus sama dengan manusia. Oh, wah, tidak mungkin ini. Akhirnya dia mengatakan Allah tidak berbicara. Batil lagi, ya. Yeah. Akhirnya mensifati Allah dengan sifat bisu. A'udzu billahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dakik di sini. Syekh Rabi mengatakan Kita menetapkan sifat kalam bagi Allah. Dan namanya kalam itu mesti ada saut dengan suara. Ya. Kalam Allah disautin dengan suara. Didengar oleh malaikat Jibril. Waharfin dan juga terdiri dari apa? Huruf. Alif, lam, mim. Dikatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tetapi jangan sekali-kali ya, kita mengatakan suaranya Allah sama dengan suaranya mada makhluk. Ya. Dan huruf. Dalam firman Allah Jalla wa'ala, jangan disamakan dengan huruf. Jangan disamakan dengan huruf yang diucapkan oleh siapa? Makhluk. La yusbihu sautun wala hurufun. Tidak menyerupai suara siapapun dari makhluk. Dan tidak menyerupai huruf apapun dari huruf yang diucapkan oleh siapa? Makhluk. Wala kalamul makhlukin. Tidak sama dengan ucapan makhluk sama sekali. Fallahu yatakallam. Kewajiban kita, kita meyakini Allah itu yatakallam, berbicara. Ya. Yeah. Kan enak ya. Kita meyakini sesuatu yang membuat hati kita ini bersih. Hati kita ini tenang. Karena meyakini sesuatu yang benar. Allah itu yatakallam, berbicara. Dan ingatlah ketika Allah bicara kepada malaikat. Allah berbicara kepada Musa. Ini ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Allah berbicara. Ya. Yeah. Allah mengajak bicara pada ahlul jannah. Naam. Ahlul jannah mendengar dan ahlul jannah menjawab pertanyaan-pertanyaan Allahu Jalla wa'ala. Wabillahi taufiq. Wal kalam, kita tetapkan sifat kalam bagi Allah. Dan kalam itu adalah sifatu kamalin, sifat kesempurnaan. Fal jamadu la yatakallam. Kalau benda mati tidak bicara, itu sifat kurang. Meja tidak bicara, ya. Kayu tidak bicara, namun suatu saat nanti, ya, bisa bicara. Kayu bisa bicara, tembok bisa bicara, batu bisa bicara. Kapan itu? Nanti akhir zaman. Ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan apa? Yahud. Perang. Di saat orang-orang Yahudi bersembunyi di belakang batu. Batu mengatakan, ya Abdullah, hada Yahud khalfi uqtulhu. Wahai Muslim, ini di belakang saya ada orang Yahudi. Ta'al kemari, uqtulhu, bunuh dia. Batu berbicara. Pohon berbicara. Kecuali satu jenis pohon, yaitu apa? Gharqad. Sakit. Diam, tidak bicara. Nah ini contoh. Makhluk bisa bicara. Siapa yang menjadikan bicara? Allahu Jalla wa'ala. Ya. Ya, kita tetapkan sifat kalam, berbicara bagi Allah, dan itu adalah sifat kesempurnaan. Ya, kalau yang tidak bicara lemah, kurang, nakis, manusia yang tidak bisa bicara juga dikatakan cacat. Ya. Al-hayawanat la yatakallam, hewan tidak bicara. Wa ya ahattu minal basyari alladziina yatakallamun, dan semua mengatakan, ya, hewan itu lebih rendah derajatnya dari manusia karena di antaranya manusia berbicara, hewan tidak berbicara. Ya, fallahu karramal insan wa kammalahu. Allahu Jalla wa Ala, dia telah memuliakan manusia dan menyempurnakan manusia dengan menjadikan mereka bisa bicara. Itu dimuliakan oleh Allah. Ya, disempurnakan oleh Allah. Ya. Wa min kamalihi wa akmala kamalatihi al-kalam alladhi tamayyaza bihi ala sa'ir makhluqat. Dan Allah jadikan sifat bicara itu adalah termasuk kesempurnaan manusia. Ya, termasuk kesempurnaan manusia yang dengan itu terbedakan antara manusia dengan selain apa? Manusia. Ya. Fallahu alladhi a'tal bashar wal malaika wal jin al-uqala a'tahum hadhihi al-qudrah. Allah jadikan malaikat bisa bicara. Allah jadikan apa? Manusia bisa bicara. Allah jadikan jin bisa bicara. Iya. Jin bisa bicara. Ya. Malaikat bisa bicara. Bicara. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Allah menjadikan mereka bisa bicara. Dan ini adalah kesempurnaan mereka. Kesempurnaan malaikat, kesempurnaan jin, kesempurnaan manusia. Jin bisa bicara tidak? Bisa ya. Apa pernah ketemu jin? Hah? Ya jin bisa bicara. Dalam Al-Quran disebutkan, dalam hadis disebutkan. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Kata Nabi SAW, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekawanan jin mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Nabi SAW. Kemudian mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba, kami sungguh telah mendengar Al-Qur'an yang menakjubkan. Itu ucapan siapa? Jin. Jin berbicara, malaikat berbicara. Ya, malaikat setiap malam bulan Ramadan datang kepada Nabi SAW membaca apa? Al-Quran setiap malam. Dan Jibril lah yang menyampaikan Al-Quran yang didengar dari Allah Azza wa Jal kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Ini sifat sempurna. Jadi semua mengatakan sifat kalam itu adalah sifat yang sempurna, ya atau tidak? Merupakan kesempurnaan manusia. Kalau tidak itu, berarti cacat. Ya. Fallahu kamilun, dan Allahu Jalla wa Ala adalah zat yang maha sempurna, dan dialah yang memberikan kesempurnaan. Ya. Kepada hambanya. Maka sungguh, sungguh tidak beradab ketika ada orang yang mengatakan Allah tidak bicara. Loh, Allah memberikan kamu sifat bicara. Yang itu adalah sifat apa? Sempurna. Kemudian kamu mengatakan Allah tidak bicara. Sementara Al-Quran dan Sunnah mengatakan Allah memiliki sifat ini, kalam. Ya. Dialah zat yang maha sempurna, dan dialah yang memberikan kesempurnaan kepada makhluk-makhluknya. Kesempurnaan yang sesuai dengan makhluk tentunya. Ilmu adalah sifat sempurna, ya atau tidak? Allah memiliki sifat ilmu yang maha sempurna. Dan Allah memberikan ilmu kepada hambanya yang Allah kehendaki. Qudrah adalah sifat sempurna bagi Allah Azza wa Jal. Kudrahnya Allah adalah kudrah yang maha sempurna. Dan Allah memberikan sifat kudrah juga kepada apa? Makhluk. Ada kudrah yang kita miliki. Ya. As-sama' mendengar adalah sifat sempurna. Dan pendengaran Allah adalah pendengaran yang maha sempurna. Dan kita diberi oleh Allah sifat apa? Sama' mendengar. Tentunya sebatas. Ya, kesempurnaan manusia. Oke. Okay. Demikian ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah. Jadi, kalau ada orang yang mengatakan Allah tidak bicara, sama saja dia telah merendahkan siapa? Allah Azza wa Jal. Demikian. Di samping telah menyelisihi Al-Quran wa Sunnah wal Ijma'. Al-Quran jelas menunjukkan Allah berbicara. Sunnah juga demikian. Ijma' juga demikian. Kok tiba-tiba kamu mengatakan Allah Jalla wa'ala tidak bicara? Ini sama saja merendahkan, menghina siapa? Allahu Jalla wa'ala. Dikatakan oleh Syekh Rabi', فَالَّذِي يَسْلُبُ عَنِ اللَّهِ الْكَلَامَ وَالْعِلْمَ وَالْقُدْرَةَ هَذَا تَنَقُّسْ هَذَا تُنَقِّسْ اللَّهَ غَيَةَ تَنَقُّسْ. Orang yang mencabut dan mengatakan Allah tidak punya sifat kalam, Allah tidak bicara, Allah tidak berilmu, Allah tidak memiliki kudrah, ini adalah penghinaan dan merendahkan Allah Azza wa Jal dengan sangat perendahan yang luar biasa. Ya. Oleh karena itu, ya, Allah Jalla wa Ala mengazab orang-orang Quraisy, ya, yang mengatakan Al-Quran itu bukan kalamnya Allah, tetapi ucapan manusia. Walamma qala ahadu kuffari Quraisy, ketika salah seorang kafir Quraisy mengatakan tentang Al-Quran, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Muddathir ayat 25, in hadza illa qaulul bashar, Al-Quran itu tidak lain hanya ucapan manusia, ucapan Rasul, ucapan Muhammad SAW. Wah, ini ucapan dia saja. Padahal Al-Quran adalah kalamnya siapa? Allah. Ketika orang-orang kufar, orang Quraisy mengatakan Al-Quran adalah qaulul bashar, apa kata Allah Jalla wa'ala? Sa'uslihi saqar. Sungguh aku akan masukkan orang ini ke dalam neraka saqar. Yani orang yang mengatakan Al-Quran adalah kalamul bashar, ucapan manusia atau ucapan malaikah, tidak mengatakan Al-Quran adalah ucapan Allah, Allah Jalla wa'ala mengancam mereka dengan neraka mada, saqar, sa'uslihi saqar, sungguh aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Hati-hati. Kamu mengatakan Al-Quran bukan kalamullah. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Al-Quran kalamullah. Dan Allah memiliki sifat kalam. Ya. Bismillah. Bisa difahami insyaAllah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kalau orang mengatakan Al-Quran itu kalamnya manusia, maka sama saja dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Karena ucapan manusia adalah apa? Makhluk. Saya makhluk dan perbuatan saya juga apa? Makhluk. Saya makhluk, hambanya Allah. Ucapan saya pun juga apa? Makhluk. Perbuatan saya juga makhluk. Kalau kamu mengatakan Al-Quran adalah kalamul basyar, ya, ucapan manusia, berarti sama saja kamu mengatakan Al-Quran adalah apa? Makhluk. Qaulul basyar makhluk. Ucapan manusia itu makhluk. Ya. Fatawa'adahu Allahu hadzal wa'id asyadid. Maka Allah Jalla wa'ala mengancam mereka yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, atau yang mengatakan Al-Quran itu ucapan manusia. Diancam oleh Allah dengan ancaman yang demikian berat. Sa'uslihi saqar. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Diazab. Diazab oleh Allah. Diancam oleh Allah. Ala hadza ta'an. Karena dia mencela Al-Quranul Karim. Dia mencela Al-Quranul Karim, maka diancam oleh Allah dengan ancaman yang pedih ini. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu sihir. Ya, orang-orang kufar. Ya. Ada yang mengatakan Al-Quran adalah qaulul basyar. Ucapan manusia. Ini semuanya adalah ya penghinaan, ta'an, celaan kepada Al-Quranul Karim. Hada tanakkus wa ta'nun. Fi hadzal Qur'an alladzi huwa kalamullah. Ini semuanya adalah celaan kepada Al-Qur'anul Karim. Yang itu merupakan ucapannya Allah yang Allah turunkan untuk hidayah dan sebagai petunjuk dan bimbingan bagi manusia. Nah, ini nikmat yang sangat besar. Allah turunkan Al-Qur'an agar manusia terbimbing. Ya. Dan kita tidak mampu mendengar ucapannya Allah Azza wa Jalla sekarang di dunia. Dan dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah, Allah Jalla wa'ala menurunkan Al-Quran melalui perantara malaikat siapa? Jibril alaihi salatu wassalam, untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat. Kemudian nikmat Allah yang besar ini justru kemudian ya ada timbal balik yang jelek dari manusia. Rahmat Allah, nikmat Allah ini justru mereka ingkari dengan mereka mengatakan, oh ini bukan ucapan Allah, ini ucapan manusia biasa. Ini sihir. A'udzubillah min dzalik. Beda antara sihir dan ucapan Allah Azza wa Jal. Sihir itu kufur. Iya atau tidak? Ya. Penghinaan yang seperti ini. Ya. Allah Jalla wa'ala, kalam Allah, Allah turunkan. Dan merupakan nikmat Allah, kita bisa membaca kalam Allah. Kita bisa menulis kalam Allah. Kita bisa menghafalkan kalam Allah. Ini nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebab hidayah bagi manusia. Hudal linnas, hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Laisa bimakhluk, bukan makhluk. Luar biasa ini, tidak beradab. Al-Mu'tazilah, wal-Jahmiyah, wal-Batiniyah, wal-Rawafid. Ini contoh kelompok-kelompok yang tidak beradab dengan Allah Azza wa Jalla. Li'anal Mu'tazilah. Kenapa mereka tidak beradab? Karena Mu'tazilah itu, Jahmiyah itu, dan Batiniyah itu, wal-Rawafidah, Rawafid, Syiah Rawafidah, wal-Khawarij. Ya. Mereka itu kelompok-kelompok yang sesat. Termasuk dalam masalah Al-Quran kalamullah. Mereka sesat dalam bab ini. Allahu Akbar. Mu'tazilah, Rafidah, Khawarij. Ya. Na'am batiniyah. Mereka sesat dalam masalah apa? Al-Quran kalamullah. Na'am. Wa kullu fi'ati ad-dhalal takhtalifu maqalatuhum wa maqalatuhum wa mu'addaha annallaha la yatakallam. Ya. Mereka ini berbeda-beda pendapatnya tentang Al-Qur'an, macam-macam. Ibarat mereka itu macam-macam. Semuanya sesat dan punya ibarat masing-masing. Namun mu'addaha yakni intinya sama. Intinya sama yaitu apa? Annallaha la yatakallam, Allah itu tidak bicara. Hatta al-asyairah, sampai pun asyairah. Al-asyairah pun ta'assaru bil mu'tazilah. Mereka apa? Terpengaruh dengan orang-orang apa? Mu'tazilah dalam bab ini. Ya. Wabillahi taufiq. Apa ucapan mereka? Awailuhum, orang-orang asyairah yang awal, mereka mengatakan al-kalam huwa sifatun qa'imatun bidatillah. Mereka mengatakan sifat kalam itu ya Allah punya sifat kalam. Kalau disebutkan sifat-sifat Allah, mereka membatasi ya atau tidak? Ya. Sifat Allah dibatasi oleh mereka. Ya, kudrah, iradah, ilmu, haya, samak, kalam apa? Basar. Ada kalam di sini. Mereka tetapkan sifat apa? Kalam. Ya. Oh, berarti mereka sama dengan Ahlus Sunnah menetapkan sifat kalam. Ya. Ya, lahiriahnya menetapkan sifat apa? Kalam. Tapi hakikatnya beda. Ya. Karena awal mereka, pendahulu-pendahulu asyairah mengatakan bahwasanya kalam itu yang mereka maksud, kalam adalah sifat yang ada pada diri Allah. Tapi kalau bicara Al-Quran, lakin hadzal Quran laisa kalamuhu. Adapun Al-Quran itu bukan kalamnya Allah. Tetapi hikayah li kalamihi, penghabaran ucapannya Allah. Jadi bukan ucapannya Allah. Jadi tidak ada keyakinan apa namanya malaikat mendengar ucapan siapa? Allah. Yang betul-betul itu ucapan Allah Jalla wa'ala. Ya. Tapi itu hikayah, ya, ibarat, pengibaratan ucapannya siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah, ini barangkali ikhwatil kiram yang bisa kita sebutkan pada sesi yang pertama ba'da salatil maghrib. Insyaallah kita lanjutkan biidznillah azza wa jalla. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita pada kesempatan ini, pembahasan tentang sifat kalam bagi Allah Jalla wa'ala. Telah kita dengar bersama dari ucapan Asy-Syaikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah, yang inti dari ucapan beliau tampak bahwasanya yang selamat di dalam masalah keyakinan Al-Quran kalamullah adalah Ahlus Sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, Allah selamatkan dari kesesatan. Mu'tazilah terjatuh pada pengingkaran sifat kalam. Al-Khawarij, Rafidah, Batiniyah, bahkan ya di antara kelompok yang menetapkan sifat kalam bagi Allah ternyata tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Walaupun menetapkan sifat al-kalam bagi Allah, Allah punya sifat kalam. Ya. Tetapi ya,